Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa awwala ra'yal malik lil baqarat wa sumbulat bisinin al-mukhsabah wasinin al-mujdabah wa wajhul munasabah anna al-malik bihi tartabit ahwal ra'iyya wa masalihiha wa bisalahihi tasluhu wa bifasadihi tafsud kadhalika sunun biha salahu ahwal ra'iyya wa istiqamatu amrul ma'ash aw adamih juga Nabi Yusuf alaihissalam mentawil ru'ya, mentawil mimpi seorang raja. Lil-baqarat wa-sumbulat, sapi-sapi. Sumbulat, tempat untuk penyimpanan gandum atau yang semisalnya. Bisini al-muqsabah, dengan terjadinya masa-masa subur selama 7 tahun dan masa-masa susah selama 7 tahun. Hubungannya adalah dari segi bahwasanya raja selalu berkaitan dengan keadaan rakyatnya, kemaslahatan rakyatnya, makan, minum, keamanan dan lain sebagainya. Ini yang ngurus adalah raja, hubungannya adalah dengan raja. Rakyat bisa makan enggak? Yang ngurus adalah raja, pemimpin. Dengan baiknya seorang raja, pemimpin, akan baik pula rakyatnya atau sebaliknya. Nah, berkaitan satu dengan yang lainnya. Wa bi fasadihi tafsud. Dengan rusaknya raja, rusak pula keadaan rakyatnya. Kedzalika sunun biha salahu ahwal ra'iyyah, tertimpanya mengalami kesuburan, mengalami kesusahan bertahun-tahun lamanya, juga hubungannya dengan raja. Moneter, kalau sekarang istilahnya moneter, krisis. Ya, kalau dulu bahan pangan enggak ada, krisis. Makanan enggak ada, susah. Kelaparan, susah. Dan yang terjadi dulu di negeri aman juga seperti itu, kelaparan. Ya, makanya banyak yang pindah ya. Indonesia kemana-kemana pindah. Susah, kelaparan. Cari makan. Nah, kadzalika sunun biha salahu ahwal ra'iyyah. Dengan baiknya keadaan-keadaan, maka baik pula rakyat, ra'iyyah, rakyat. Ekonominya, makannya, kehidupannya. Istiqamat wa amral ma'ash. Dan baik pula perkara-perkara kehidupan, pekerjaan, kehidupan. Ya, mungkin dari tahun ke tahun berbeda keadaan, situasi, kondisi dan lain sebagainya. Al-Muhim intinya rakyat bisa makan aja udah bagus, bisa kerja, bisa makan. Kalau dulu ya makan, kerja ya, nah berburu atau apa. Sekarang ya kerja ya pabrik dan yang semisalnya, atau berdagang atau yang lainnya banyak, bukan hanya itu. Nah, wa mal baqar fa inna tahrusu al-ard 'alayha wa yastasqi 'alayha al-ma' wa idza aqtabat as-sana saminat wa idza ajdabat sarat 'ijafan. Adapun sapi itu adalah tugasnya meladang ya ke enam sawah berladang ya. Nah, dan tentunya butuh air, butuh ini, butuh itu. Kalau seandainya keadaannya subur, maka sapinya pun gemuk, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, makanan pun banyak. Idza jazabat sarat ijafan. Kalau sudah musim kering, kemarau, susah, maka akan kurus karena enggak ada makanan. Enggak ada rumput, enggak ada biji-bijian, enggak ada ini dan itu. Kadzalika sanabil fil khasab takthur wa takhdur wa fil jadab tuqil wa taybas wa ya afdal ghilal al-ard. Demikian pula ya gudang-gudang makanan sanabil, kalau seandainya musim-musim subur ya, maka akan banyak buah-buahan, biji-bijian, makanan, gandum, padi dan lain sebagainya menumpuk. Jadi kalau sudah musim susah, nah ini dia perlu diperhatikan, musim subur sama musim kemarau penting ya. Jangan mentang-mentang ya, mentang-mentang apa subur sehingga dia buang-buang makanan. Ya, ini banyak yang lalai dari kaum muslimin. Nanti ketika harga mahal, harga ini susah, barang nggak ada, baru teriak-teriak. Jangan. Walaupun ini tugasnya pemerintah, rakyat juga harus mikir. Memang secara asal apa tugasnya pemerintah, kita sudah diajarkan dalam Al-Quran, ya. Dalam tafsir surat Yusuf ini sudah diajarkan, walaupun memang hakikatnya apa tugasnya siapa pemerintah, dan itu yang sudah tahu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan panen, berikan apa makanan yang banyak yang berlimpah, itu yang harus di nah di manage, diatur bagaimana untuk kalau seandainya ada perang, kalau seandainya ada kemarau, kalau seandainya kesusahan-kesusahan. Nah ini harus dipikirkan, walaupun memang secara asal adalah tugasnya siapa? Pemerintah. Rakyat juga jangan tidak paham hal-hal yang seperti ini, harus paham. Apalagi kalau seandainya jauh dari mana-mana, dia juga mengandalkan pertanian yang ada. Nah, ya artinya apa ketika musim-musim panen, musim-musim makanan, gandum, beras, dan lain sebagainya, jangan sampai dia apa? Nah, merasa sombong, merasa banyak ini, banyak itu. Tahu-tahu kan? Keadaan bisa berubah. Ya, keadaan bisa berubah. Bisa. Kenapa enggak bisa? Sehingga hal-hal yang seperti itu bagi yang diberikan apa panen, harta dan lain sebagainya, jangan merasa tinggi, jangan merasa aman, jangan merasa nah sudah banyak ini dan itu, tahu-tahu bisa aja bangkrut. Musim kemarau, musim ini, musim moneter, krisis, susah ini itu dan lain sebagainya. Bisa. Ya, kehidupan itu seperti itu. Sehingga nah dihemat-hemat. Bukan artinya pelit, memang kalau butuh ya silakan, tapi kalau mubazir, nah tabzir, buang-buang makanan, buang-buang ini itu dan lain sebagainya, maka tidak benar yang seperti itu. Tidak benar. Kalau sudah musim kemarau, ya kering, sedikit penghasilannya. Padahal ini adalah afdal ghilalil ard, perbendaharaan afdal untuk cadangan makanan rakyat. Ya. Nah, ini memang pada dasarnya bertugas siapa? Tugas pemerintah. Ya mungkin namanya manusia kadang luput, luput dari hal-hal yang seperti itu. Ya kita jangan ya berleha-leha, jangan luput juga. Terlebih kalau masa-masa masing-masing manusia memikirkan dirinya sendiri. Ya, zaman sekarang seperti itu. Ya, bukan artinya kita egois memikirkan diri kita, bukan. Ya, kalau ada lebih ya kita bantu orang lain. Nah, sekarang kalau enggak ada sama sekali, nah, ini yang harus dipikirkan, dicermati. Ya, kisah-kisah seperti ini ada dari dulu sampai sekarang. Ya, masa subur, masa paceklik, masa susah, kemarau, krisis, berkepanjangan. Ya, corona itu udah hampir 3 tahun. 3 tahun bayangkan. Ya, sebelumnya ya kita enggak kepikiran. Enggak ada corona apa, enggak terpikir. Tahu-tahu ada. Nah, makanya seperti itu, keadaan-keadaan seperti itu harus waspada, waspada. Nah, bukan artinya kita ketakutan berlebih, tidak. Waspada, perlu. Nah, diatur. Ya, ini dan itu diatur semuanya. Masa-masa susah, masa-masa berat. Ya, semuanya diperhitungkan. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.